Kau gadis Betawi, hai manis sekali, aku jatuh hati. Cane, cane, di mana rumenye, siapa babenye, boleh enggak aye datang ke rumenye. Cane, cane. Gayanya cane gak ada duenye, cane cane. Kau gadis Betawi, hai manis sekali, aku jatuh hati. Cane cane. Siapa babenye, boleh enggak aye datang ke rumah. Cane, cane. Bergoncang, aduh manisnya cane lebih dari gule, aduh gayanya cane gak ada duenye, cane cane. Kau gadis Betawi, hai manis sekali, aku jatuh hati. Chane, chane.